جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزينة في العالم ومعرفة في الرزق وكرامة ربنا وبراهة عند الناس ومغفرة بعد الموت. اللهم هلنا لنا ذكرك رب الناس ونجوة من النار وعافية عند الجسد. اللهم اجعلنا واولادنا واهلنا وتلاميذنا من اهل العلم ومن اهل الخير ومن القران ومن عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا واياهم من اهل الشر والضر والطغيان انك على كل شيء قدير. اللهم انا نعبدك من الهم والهزوان ونعبدك من العجز والكسل ونعبدك من الجبن والبخل ونعبدك من غلبة الكون وفقر الرجال. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعبدك من صحتك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Well, no. طريقك رأيكم بانا وقالوا لا تذرن أن تكن ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم kesehatan wilujeng syarabat dan mereka tiada kesalahan kelasuan tersapa rimpan akutin dan terlawan bukan usah siapa tangan mengenai kesalahan lalu jeng-jeng hujan lepuk perai kakek kuda kakek latur kesehatan utawi berpersiapan kakek persiapan bijak bocari pun tak ter bijak syarat berlari sakit Jumat ketika dan betul sakit ke Jumat sekalan dikali tamu-tamu betul itu kadang-kadang Jumat ketika tamu betul sekatanya dan sakit Jumat ketika dan betul-betul Jumat sekalan ayat Quran yang tadi kita bahas Gusti Allah berlagaknya dan jelas-jelasake kekuasaan itu manusia yang berpikir mertas kebesarannya Gusti Allah tapi saudara tidak berpikir dianggap biasa. Hari ini kita lakukan. Alam darau. Opera. Dikali surat api. Kaila. Kholakallahu. Kholapa. Ditahake Allah. Sabah-sabahatun. Empitu kira-kira langit dijadikan halu terlapis tertingkat kita tak telah mikir lakak mikir budi sekitar jadi kula jadi ngajar yang tak tengerti kekiri budi ku sepira banggul tapi tak ngerti langit mencari budi buluk pakai ketinggalan jepetel dan langit ini buluk kaya budi untuk langit sasuci dilingkari langit saplore sapelu papat lebar lebih itu walusi berarti muntah semak mustahawan sepuluh rat-rat aras makhluk ikut kiri sebodoh berarti kusya Allah maha kuasa kusya Allah maha aku jadi ada dicolok-colok dah ya kalau kusya mawati ala adi akbar gini kalau kilas kita ada lagi kubi-kubi kecil ini dalam dosa manusia tak dikandung pada kubi cimpris dikandung pada langit malah cimpris mana orang cimpris itu tak bisa berhutang memakai zat semua akung serang di akal tenang itu. Jadi saya kira-kira-kira uang takut. Wajah Allah kemarin ditaga oleh engkulan sihid na'in dalam kumpulan langit kubi. Murad engkahaya. Bulan bersinar. Bulan bersinar niku. Pantulan saking syarata sergege. Bulan lek bulan nanti rino wujud era ada sinare sebab era kesorot sergege Jadi nak sergai-gai itu ada syarat puasa sepakat bulan. Keseretan syarat sergai-gai. Jadi kaya pantulan. Pantulan. Berada disebut nur cahaya. Bulan akun. Diterangkan kaya berlalu. Wajahlah syamsa si roja. Mitaka Allah ingin sergege si roja halus semuara. Bayangkan. Lampu sandilnya. Sergege lampu matanya sandilnya. Ya Allah ya Allah Rasulullah. Wajahlah syamsa. Siraja. Terus ditiru-tiru. Wallahu ta'ika se'alu amda takum kumukulaka Allah yang siratabda. Bilal ardi sadek bubi. Manusia sajadat iku sadek bubi. Laka isa. Manusia sadek sepul tanani. Ya. Anak putu mereka hajan. Itu kejadian sampai Mekah seberba. Tapi pokoknya manusia dahajan. Dahajan kajak dahajan sampai budi. Kulukum min ajana wa ajaku min tureb. Kajak manusia sampai bahagian. Bahagian sampai turut letu bubi. Ya. Berarti kula jenengan sampai bubi. Ya. Ini diterang-terang aja. Rene kejadian sampai bumi. Nanggone gak bumi. Nanti mati ya gak bubi. Dilebuknya dengan kubi. Iki. Tapi tidak ada orang yang dua pemantin baru saya pindah ring bulan itu jelas keliru. Nyalai Quran. Walaupun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Kanggo sira kabeh ditetepake nek budi nganti urip seneng-seneng sak mati nek budi. Jadi ora ana acara pindah ring bulan ora ana. Wallahu andakatum kasi Allah nikahata isyiratilai abdi sakit budi bahagiatan terhadap dikitah ketenilan. Semua yuk ikutum beli balik ke Allah isyiratata dia terhadap budi. Kelembrak-kelem jali rai budi. Untuk nak bersetak budi, pirancaan, umur alam jarjah ketang puluh tahun terus bayu kri cukup mencara ke Allah yang sudah sampai perlu tiga as dibantai kata sampai kubur kumpul dan latihan maksar perlu dikhisat tiga anak kelem gak kelem betul dikeraja kelawan tiga badan lain. Orang isya mah, aku mah metu ke kubur, aku mah metu ke alam bahasa. Orang isya tetap metu. Bayuk rizikum ikhraja, paksa. Mereka si Allah, beranakan ke pesarane Allah. Lagi kupi kita para makhluk manusia. Wallahu. Ja'ala lakumul arda bisata. Kusti Allah datang atas surah Entubi bisa atas. Kaya lemek dikelar. Kaya lemek. Padahal budi itu mestinya buluk. Kurawiyun, kelebal. Tapi ketinggalan. Kebebel kaya babut dikelar. Sehingga wahu dimaksud. Kita seluku supaya bisa nyambah. Bisa guna atas syurah-kata bidasa tengkubi sebulan empira-pira jalan dijajakan luas. Batu sikirnya isa, mutak pecahnya isa, montarnya isa, becahnya isa, seledernya isa, macam-macam. Kubi satu liwati. Tak jadi diterangnya sekaya berlum. Terus urus ada Nabi Nuh. Nabi Nuh laporan yang kusti. Sebagai apa? Jangan sangat Nabi Nuh ngadepi umatnya. Lecak orang di dalam ini. Cara keras ya bilah kodi, cara halus bilah kodi. Neng tangga tane umate, kupingnya disuntepi karo kericine, raine ditutupi karo sandangane, melek juli silet renapino, orangnya jahate. Padahal Nabi Nuh meremahno. Kue dikitahake nang bumi dan ngabdi ring pengeran. Dikitahake. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nek sekelem taat suarga bermu. Nek seorang taat merokok. Merokok seorang-orang yang nabi-Nya. Orang nambahi, orang nurati. Nabi-Nabi dan Rasul kompet. Jawahnya bodoh. Urusan akidah. Mengabdi negara Gusti Allah. Itu kata. Tapi. Sangat sekat tahun. Bukan kiri ada lagi, bukan rasa durang rong tiga, telau tiga, orang. Sangat-ngata sekat tahun tiap uang. Sangat daya kata jauh kesel, rina bagi. Sambut ada. Orang-orang kemayu berkini silet. Jadi cara uang. Kesel itu sebetul. Berada terakhir bagi dia. Kalau aku mampir Nabi Nuh. Rabbi itu pengeran pula. Indah insya temani kaum asal ini ku guratani kaum engkula. Kula disingkir ke Gusti. Bukan dipercaya. Wajahnya orang kemana sahabat tahu man engwong-wong lam jayi tukang orang nandai engwong malu. Apa kandane wawalatulan anak orang nandai illa kosare kecepur tambah lacet tambah kukure. Tengkulah tak wais sana mata sektet. Tahun rintang jalu mereka berayu kesti kami kutu pemimpin-pemimpin dalam Yazid rumah luhu segi bahasa para pemimpin-pemimpin pemimpin orang kakir kemudian mana kula malah kami kutu pemimpin-pemimpin waspaya bono. Buat matahari, yang melakukan makar, greko-greko, Siapa pemimpin makran kubar lawan kereta sing kejang-kejangan yaitu umat kalahan di kandangnya kon gerohake nabi ini kon larak na hati ini penyawati ngantas diancam nabi ini. Ya la ilam jantahian ya lakunan marjudin dak gerak leren le ngomong lo tak buah jenni ya umat yang ngisar-ngisar dikandani kaget dan dandani golek waktu kaget antar kepetuk nabi ini disawati sawati jantah di kaget malah pimpinannya dia ngomong wakalu kamu cakera pimpinan marang salah ada lengan dani kata garim na ocening gal tenang sire alihatatun em berhalamu berhala iki terhormat ocen bertinggal senda pimpinan berhala mencica orang mandala tempat ibadah itu yang kecil-kecil itu jahe ada lima jenengahnya berapa waktu suci dan berlewat suak dan bertelu ya rus dan bertakat ya op dan berlibat masyar itu nama-nama berapa Sengki pasang nak tempat ni jadah orang kater-kater. Cerita ni. Waktu sungguh yang bersyarat nasir itu asalnya manusia. Setengah jantan anak putu menak jadah. Niku ada sekulir lima. Sehingga aku nanti-nanti. Sebenarnya, waktu suat, yawes, yaot, nabalina nasir, kita tak kreatif. Linangi jiwa, mereka api-api. Lakunya orang soleh-soleh. Aku ceritanya. Setulung sing api-api dan kerukunan. Sehingga bersisi mati. Waktu mati. Sempatat nangis lah. Ekles marah. Ya ekles itu dua hati ekles. Tidak ada yang sing susah banget. Jangan itu diketani. Apa kata nangis? Ya lo katan tak tugas. Orang perlu nangis. Nak kekelem. Gambar rupanya nama waktu dipatung. Dipahat. Kecil-kecilnya dipasnya. Kecil-kecil. Lalu dicetak kamar. Kue tak lebih kadar, ya kira-kira itu kakang itu, kira-kira itu rasa gadis. Nek kelem tak kelem. Urum. Rasa juga merahkan, takkan waktu. Bukan antara jauh, akhirnya mati. Dipatung mana? Nanti awalnya dipatung itu. Ketawa, dan itu juga peringatan. Akhir-akhir, iblis lebu. Tateng-tateng itu, seperti Tuhan itu, berada sebuah obat, berada tempat peribadatan, dan dimanfaatkan masyarakat umum. Iblis walau. Kelala kering dekat tempat musyallah berbesar ala besar Akhir-akhir anak putu kegendah paten-paten itu. Belanya cara syariat Islam jalan paten itu betul bicara mereka. Ini saya khawatir-khawatir ke Indonesia. Kalau paten-paten kegendah sikirkan, paten-paten kegendah itu. Ini saya khawatir-khawatir. Jadi yang namun kipasen kami peringatan. Tapi saat itu saya kasih jatuh. Kita harus kembang-kembang. Itu saat itu. Dikuasa-rata, tak kejaran bisa jadi sekembangan. Jadi supaya diperhati-hati. Riwayatnya, tak terlima juga seperti itu. Asalnya betul tangga sesedahan. Dabar-dabar ingat-ingat tangga. Tapi kalau iblis itu masyarakat luar biasa pinter. Akhirnya, waktu sewak yang bisa jadi sesedahan. Kira-kira berhalas yang terhormat. Diterangkan kepada Quran, wakil agar luar kementerian masyarakat saya tahu. Nah, gue patut baca libat kabiran yang memakai. Jadi kesasar. Walau tak bisa jeli bila. Lama ada bayi atau patut-patut orang bensin dalam-dalam. Illa belala tersebut tambah sasar. Ya, jadi berada seperti bila umat lagi dong ngandali dalam hati hasil lagi tinggal tetap diberi lalu ditanda-tanda bisa keharap ke berada lagi bila bahasa syambat luar biasa. Minda khotoyahum, sampai sekarang khotoyahum pira-pira telur putahnya tahun. Itu, di dalam satu tahun, sebab kesalahannya seluar biasa, yaitu mempertuhankan liana Allah, mempersekutukan Allah, jadi dosa kekufuran. Orang terima dosa kecil, tapi dosa kecil-dosa kukur. Diulang lain ke orang mari. Lain-lain ke orang saksan beroncan. Atau santaran. Ugriku. Dikeren. Istilahnya banjir-banjang. Sanggulnya isinya baju. Bumi rakata. Maka tadi itu kusya Allah kuasa, maka aku bayu sederhana. Petal pula gila, petal pula pergi, langit hujan terus, bumi guber. Tetap. Antara tadi ke langit, tadi ke bumi. Nanti uang sengerti, nanggan nanggannya perahu. Tetap boleh jodoh. Perahu rakyat itu dikali tingkat telur. Tingkat sendua, jangka berdosa. Tingkat sendua, jangka jalan-jalan seorang ganas. Kalau tepuk, sapi, wedus, dikit. Caranya. Orang bentuk buat apa sila berada perahu yang cukup. Nabi Allah menghubungi kebun ramang sisi reka sisi. Nada-nada pipit-pipit. Sati ramang sisi reka sisi. Untuk bebek nabi juga ramang sisi reka sisi. Nazan tingkat kedua. Sehingga saya, tanggung Jalan-jalan yang ganas-ganas. Kaya macan, tetap, ular, dan lia-lia. Itu bagus serbati. Bila itu, berjalan perahu, perahu jalan, Nabi itu menjelaskan ikut kita ada perahu supaya perhatian aja nanti ada sen bungahan senang-senangan tapi Nabi yang menyatakan kesalahan yang Gusti karena cerita segitu lucu asu mempunyai segitu. Kocen lapor yang Nabi dulu. Nabi itu alatok. Ini kalau sekawan, berjantan cuci sekawan, mentari segitu. Nabi dulu nanggur, mekin. Dalam kecepisan, hasilnya masyarakat. Kucing kureng-kureng dari Nabi lho. Orang-orang. Dia lalu orang-orang. Siapa mana itu lho. Asal ngomong-ngomong serah benar. Terus kedua, mereka mana lapor ke kulekas. Terus kucing kureng-kureng Nabi lho. Kucingnya mau Nabi lho. Sampai punya akhir, maka tidak ada laporan, sekadis berapa siapa tua. Dan kadang-kadangnya, laporan kecil. Nabi Muhammad Randa, apa di selera ini, dilepas orang isu. Tantil. Terus asyik di gureng-gureng dari Nabi Muhammad. Asyik nangis. Ya Allah kusti, kula tidak melalui dengan kucing kusti. Kula betul cerita. Mungkin-mungkin kucing, satu-satun, dan benar-benar mencari kurangan tiang. Jodoh-jodoh. Asyik dan jodoh-jodoh. Berada kucing yang terkumpuli senggota, mesti kurangan. Tidak mahu, mahu. Itu suara ada gede, tapi suara ada kucing gede. Oke. Karena tadi hujan, segala perbuatanmu pasti terbalas. Bacanya dikarun, maksudnya ada. Tak ujuk ilu marah. Dapat berapa itu lebih atau siapa tahu. Mengatur, engeraka. Salam, lagi itu. Bapak orang demi siapa tahu lagu. Kadone kaum, mintulillahi sandung sana si Allah. Ansara, engkendela. Besok dari kisah kena akhirat. Orang-orang pembelaannya. Sehingga sampai ke Nabi itu, kita rasakan sedikit. Berapa orang itu? Bapak Nabi itu. Rabi itu penyerang kuya langkah dari ampun mengantas milara penjenengan alal ardi na dua bumi menang kabiri na kaya desana yang kasih. Kayara dan kira-kira. Semakin rumah. Hampir mantas wajan tiang kakir manggan tempuhmu ikutnya. Inna kasa itu penjenangan inta warhunya meninggal penjenangan engkaum. Yudhulu maka kenasaran kekam. Iba jata engkau rekaula. Mohon awam kakir setunggal. Rakulun maka masyarakat liane mengkandung terus walayari bulan anak-anak setahun ila tajiran sekarang kejepan anak-anak yang sengaja dan kiamat kubure. Takara ini buatan jamak. Tapi sewat mutawawah. Takara buatan dari kuftara. Nek kuftara jamak kapsir para lengkapir. Nek takara kiamat kubure. Jadi Nabi Muhammad kira kecil ngantas antar nenek-nenek ada orang kabir erat mengguni. Ini maksudnya sedang panjang ada kata panjang Nabi tepuk sangat. Nabi Muhammad berdoa antar nenek-nenek ada orang kabir suci muncul mengguni. Dan ini panjang Nabi diambil banget, maka sampai sakit ngebilat kebesaran jiwa Nabi dibanding karena Nabi Rian apa mana dibanding karena selera Nabi cerita kanjeng Nabi dikepung jalannya jeneng orang kabur ini sampai memut-memut mereka jodoh mandat Muhammad yang kabur sehingga ngetung omah menarap mata ini jadi kamu kacung besok kanjeng Nabi jawab ampun malam Jibril ampun nanti yang kabur ngetelat pada zaman Nabi Nuh lah kalau ngerti nanti yang kabur ngetelat pada zaman Nabi Nuh yang kabur enggak kata oleh mungkin zaman ada yang keliru lemah ini tangga pada kanjeng Nabi wong kabur anggar mati mesti neraka nerakanya syaklah lase pirang juta tahun gak ada baru itu kanjeng Nabi sampai jadi gak bisa dibelanjanya gak neraka selah lase anak-anaknya selamanya kebena maksulahnya selah lase kebena. Nah, kanjeng Nabi bersama umat manusia itu melebih suarga kabeh negasanya. Tapi bukan sakit. Wis kabeh kalah sabda. Kusi Allah wis jawab. La'an la'an na'jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jumlah saya kita akan ngeblai ingsun. Jahannam tak ngeblai manusia jin. Berarti besok jahannam mesti kecak. Maka, nak orang kecak, jauh ke si Allah kerak. Ke si Allah kerak, mokal. Bisana orang mokal, ke kerak kerak. Bisana orang kerak, berarti jahannam kecak. Ini, ini kan angkat-ngacat sama orang, Alhamdulillah. Kula sak keluarga mboten golong are jahanam carane ngaten niku dibutuhan ana dunya cetane gede apa cetane nabi no karwane mlebu neraka ana ana sing mlebu neraka sing jenengane kanan selawase selawase jaman kaya itu wajan jaman mikir arah jenengan. Alat jenengan bisnis yang tak turun. Anak, bojo, keluarga, ke Islam tak turun. Nak wes, disyukuri. Ini caranya. Akhir tutupan ayat. Seperti dunanya Nabi Nuh. Rabbi Firli. Rabbi itu pengeran dulu. Ufir, mungkin aku tentu mengali datang kula, wali-wali jayalah datang kakak ibu kula, wali manda pelalan marang tiang kang lepet serta uang kaitua ing omah kutriki. Atau lepu masjid, hingga nama tiang mu'minan halai mu'min. Wali mu'minin awal mu'minah dan datang tiang mu'min lanang lah mu'min reja sehingga mempersamaan apun tentu si nganti kiamat wong Islam lanang wedok sampean atunten iki jurnale Nabino wala kaji dizalimi nalan bersenandai dengan azalimi na entara zalim-zalim illa kacara kecepat gawe kerusakan summa ta'ala suratan bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma arina wa hatta hatta wa jukna tiba wa arina wa batila batila wa jukna tiba Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin dan sisa selamat